bukanlah suatu sikap yang menunjukkan lemahnya pribadi seorang muslim, dan juga bukan sikap yang mengorbankan prinsip-prinsip agama untuk mendapatkan perhatian atau untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, atau yang dikenal dengan sikap al-mudahana, mengorbankan prinsip-prinsip agama untuk mendapatkan hati umat, untuk mendapatkan respon umat. Dan ini merupakan sikap lemah, bahkan sesuatu yang tercela, dicela oleh syariat. Pribadi seorang muslim, pribadi seorang muslim tentunya terbentuk dengan bimbingan kitab Allah. Dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sikap hikmah yang dimiliki oleh seseorang semakin menunjukkan pemahaman dia terhadap ilmu agama yang baik. Dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, kita akan paparkan atau kita akan sampaikan beberapa keterangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berkaitan tentang hikmah, bahwa ini merupakan kewajiban yang harus diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin, oleh seluruh umat yang ingin bangkit dalam meraih ilmu agama. Belum menukilkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kathira. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, menganugerahkan hikmah, man yasha', kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan siapa saja yang mendapatkan anugerah hikmah sehingga dia mampu bersikap dengan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah mendapatkan anugerah yang sangat banyak. Dia mendapatkan anugerah kebaikan yang sangat banyak. Demikian Allah ingatkan. Dan ini merupakan bagian akhlak dan pribadi. Pribadi yang mulia. Pribadi yang mampu menempatkan pada posisi sebagaimana yang telah Allah perintahkan atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, والحكمة أن يكون طالب العلم مربيا لغيره بما يتخلق به من الأخلاق. Perhatikan bagaimana untaian mutiara tentang hikmah yang disampaikan oleh al-Imam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi maksudkan dengan hikmah yaitu hendaknya seorang talibul ilmi memiliki sikap murabbiyan li ghairihi. Poin yang sangat penting. Hendaknya setiap kita itu memiliki sikap murabbiyan li ghairihi. memberikan terbiah kepada orang lain, bersikap memberikan arahan dan contoh yang terbaik untuk umat. Dan itu tentunya merupakan pancaran dari para akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada diri kita. Saat beliau menyatakan murabbiyan li ghairihi, ini merupakan peringatan yang tegas bahwa seorang talibul ilmi tertuntut memiliki niat yang terbaik saat dia berupaya mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Artinya apa? Artinya ketika seorang benar-benar berilmu dan dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia memiliki harapan yang besar dan upaya yang besar untuk sampainya kebaikan yang telah dia rasakan, yang telah dia rasakan dalam kehidupannya ini sampai kepada yang lainnya, dirasakan oleh umat yang lainnya. Dan tentunya sampainya perkara yang mulia ini kepada umat yang lainnya sangat berkaitan dengan pribadi, dengan akhlak-akhlak yang lainnya. Makanya barakallahu fikum, sangat indah saat dinukilkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala bahwa kemanfaatan dari seorang talibul ilmi itu akan berkurang dalam berinteraksi terhadap yang lainnya. Dan di antara perkara yang akan menghilangkan hikmah, perkara yang akan menghilangkan hikmah, yaitu ketika seorang tidak memiliki sikap al-hilmu wal-anah. Sikap al-hilm, sikap sanggup untuk menahan emosi kejiwaan yang ada dalam dirinya. Sikap emosi yang dimiliki oleh seseorang itu berkaitan dalam banyak permasalahan, tidak sekadar menahan marah, tetapi juga sikap-sikap yang lainnya, sikap sabar, sikap sanggup untuk memaafkan saudaranya, sikap untuk membuka dadanya dari perkara-perkara yang seharusnya dia membuka dadanya untuk saudaranya. Ini al-hilm. Yang kedua al-anah, yaitu berhati-hati dalam langkah, tidak bersikap isti'jal, tidak bersikap isti'jal, tergesa-gesa dalam semua perkara. Maka teguran yang keras Rasulullah menyatakan, "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a aw kama qala." Cukup orang itu dikatakan dusta saat setiap dia mendengar dia menyampaikan kabar yang lain. Subhanallah. Bisa jadi mungkin yang dia dengarkan suatu perkara yang benar, atau apa yang dia lihat merupakan perkara yang benar. Tetapi tentunya seseorang ketika akan menyampaikan sesuatu itu melihat sebagaimana ia diingatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala sebagai contoh, kata beliau, "Yukhatibu kulla insanin bima yaliq bihalih, mampu menyampaikan kepada saudaranya sesuai dengan kondisinya. Tidak semua dia berupaya untuk menyampaikan kepada saudaranya dari apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Dan sungguh indah ketika setiap kita barakallahu fikum bergerak pada posisinya sesuai tentunya dalam bingkai yang syar'i. Tetapi kalau setiap kita berupaya untuk menjadi pelaku dalam keadaan hal itu mungkin bukan kapasitas kita untuk melakukannya, ini akan menjadi berat. Maka alangkah indahnya apa yang dilakukan oleh Syekh Al, dan ini contoh sikap hikmah dari para beliau. Saya ditanya tentang profil-profil dari para beberapa firqah, maka beliau mengarahkan kepada Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Dan subhanallah, kalau kita memperhatikan tidak setiap umat, kalau kita berdiri atau kita berada di arah Saudi warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah, tidak setiap umat mereka berbicara, tidak setiap mereka berperilaku untuk memiliki upaya al-jarh wa ta'dil terhadap umat. Artinya apa? Mereka menyerahkan kepada para ulama. Mereka melakukan apa yang memang pada kapasitasnya, pada tempatnya. Dan ini merupakan sesuatu yang seharusnya diperhatikan oleh kaum muslimin. Wa idza salakna hadha at-tariqa hasala lana khairun katsir. Kalau seorang muslim menempuh cara yang seperti ini, bersikap hikmah, bersikap untuk menyampaikan kepada saudaranya apa yang sesuai dengan kondisinya, sekali lagi dalam bingkai yang syar'i, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang akan dia raih dan kebaikan yang akan dirasakan oleh umat. Kemudian kata beliau, wal hakim, orang yang bijaksana. Kata beliau, definisi yang sangat indah, alladhi yunzilul asya'a wa yunzilul asya'a manazilaha. Seorang yang bijaksana, seorang yang hakim adalah seseorang yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga kata beliau, fayambaghi bal yajib ala talib al-ilmi an yakuna hakiman fi da'watih. Maka seharusnya, bahkan wajib atas semua talib al-ilmi memiliki sikap hakiman bijaksana dalam dakwah. Kadangkala ya ikhwah, sikap untuk kita berlembut adalah hikmah. Tetapi kadangkala juga sikap tegas adalah hikmah. Tetapi semuanya tentunya dalam koridor syar'i. Tetapi usul yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan sesuatu kepada umat tentunya adalah dengan kelembutan. Dan ini merupakan cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh di sini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125, ayat yang sering kita dengarkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyuruh orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasara, Allah katakan kepada Rasulullah, ud'u ila sabili rabbika, serulah di atas jalan menuju jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mu'idhatil hasanah, dan dengan memberikan peringatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan lawanlah pembicaraan mereka, debatlah apa yang ada pada mereka, tetapi dengan cara yang terbaik. Billati hiya ahsan. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Allah katakan, dan janganlah engkau debat orang-orang ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan sesuatu yang terbaik. Kecuali orang-orang yang berbohong dari kalangan mereka. Beliau ingin mengingatkan kepada kita usul dalam berdakwah atau sesuatu yang seharusnya dibangun bagi setiap thalib ilmu, bagi setiap ahli sunnah, adalah bagaimana kita berupaya sampainya kebaikan kepada mereka dengan cara yang terbaik, dengan bimbingan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagaimana kita katakan bahwa sikap lembut itu pada tempatnya dan sikap tegas pada tempatnya. Ada suatu hal yang sangat baik sekali. Terkadang barakallahu fikum kita memahami ungkapan-ungkapan para ulama yang itu memang ungkapan para ulama salaf, tetapi kadang-kadang barakallahu fikum kita salah dalam menggunakannya. Kita salah dalam menggunakan untaian nasihat yang seharusnya juga dengan bimbingan para ulama. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang menjelaskan tentang interaksi ahlus sunnah kepada umat sudah disyarah oleh Syekh Muhammad Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala wa taqallahu afsihatan najah. Kadang-kadang kala barakallahu fikum kita mengambil jalan, kita mengambil prinsip setelah kita membaca yang itu memang ungkapan dan perkataan para salaf. Tapi coba antum lihat Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam menanggapi perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, hukmi fi ahli al-kalam, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال الإمام الشافعي, من رده حكما ينتقد bagi orang-orang ahlul kalam, orang-orang ahlul kalam, orang yang menceburkan hidupannya dalam mempelajari ilmu kalam. Dan kita sudah mengetahui bahaya dari para ilmu kalam yang notabene adalah bagian dari ilmu filsafat. ونسأل الله السلامة. Kata beliau, hukuman yang sesuai kepada ahli kalam adalah ayyudrabu bil jarid. Mereka dipukul dengan pelepah-pelepah kurma. Itu jarid yang dilipat dari pelepah-pelepah kurma kemudian dipukulkan kepada orang ini. Wanyan. Dan pukulan dengan sandal-sandal. Itu pegang orangnya, diikat, kemudian dipukuli dengan pelepah korma dan dipukuli dengan apa? Sandal. Wa yutafu bihim fil asya'ir. Tidak hanya itu. Tetapi diikat orang itu, dibawa orang itu, dikeramian orang. Ini ahlul kalam, ini ahlul kalam. Pukul mukanya dengan apa? Atau pukul tubuhnya dengan sandal. Wa yuqal. Bahkan kemudian diteriakkan lagi, ada jaza'u man taraka al-kitab. Ini merupakan hadiah bagi orang yang meninggalkan Al-Kitab dan Sunnah. Ini merupakan balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Kitab dan Sunnah. Wa akbala 'ala al-kalam. Dan yang hanya menghabiskan waktunya dengan ilmu kata. Oh, Masya Allah. Mungkin kita akan melihat, oh, memang harus tegas kepada mereka. Tapi coba lihat perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala, kata beliau, innal insana linukilan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari perkataan Syekhul Islam, innal insana idza nadhara ila haula wajadahum mustahiqqin lima qala. Siapapun atau seseorang jika melihat dari mana kondisi orang-orang ahlul kalam, maka sungguh mereka itu berhak untuk mendapatkan hukuman sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, min wajhin. Ini dari satu sisi. Kalau kita perhatikan, satu sisi memang berhak. Artinya barakallahu fikum, terlaksananya hal yang seperti ini tentunya menimbang maslahat dan mafsadah, dan siapa yang melakukan, bagaimana caranya, ini tentunya semuanya sesuai dengan timbangan syar'i. Walakinnahu idza nadhara ilaihi bi 'ilmi al-qadar. Tapi kalau kita ingin melihat atau seorang melihat dengan kondisi yang real yang ada pada mereka, artinya kita melihat umat kenapa terjebak seperti itu, apa sebabnya, apa yang meliputi mereka, kenapa hal itu bisa terjadi. Apalagi kata beliau, wal hayratu qad istawlat alaihim, yang hakikatnya adalah kebingungan itu sedang meliputi mereka. Wasyaitanu qad istahwada alaihim, dan syaitan sudah menjebak mereka. Fa innahu yariqu lahum wa yarhamuhum. Kalau kita melihat sebab kenapa orang terjatuh dalam suatu kesalahan, kenapa seorang terjatuhkan dalam suatu kesalahan yang fatal, kenapa orang menyimpang, kita melihat sebabnya. Dicontohkan di sini umpamanya, hakikatnya yang menimpa mereka diakibatkan kebingungan dalam memahami agama dan juga godaan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia tentunya. Maka sesungguhnya fa innahu yariqu lahum, dia akan merasa sayang kepada orang itu. Bagaimana sayang kepada mereka? Apakah kemudian kita menanggalkan sikap kita kepada mereka? Artinya kita akan melihat mereka barakallahu fikum Dan tentunya kita ingin berupaya bagaimana kebaikan itu bisa sampai kepada mereka. Ya ridku lahu wa irhamuni. Coba antum lihat satu sisi ya ikhwah. Ini pada zamannya. Pada zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau pada zaman pertengahan. Zaman yang tentunya kita melihat barakallahu fikum pada waktu itu bid'ah demikian menggurita di kalangan umat pada waktu itu. Bahkan beliau merasakan daripada akibat mengguritanya ahlul ahwa sehingga beliau dipenjara. Tapi saat beliau melihat keadaan mereka, yang ada adalah sebenarnya kita kasihan kepada mereka. Kenapa kasihan kepada mereka? Kadang-kala terbalik. Mungkin orang melihat sosok ahlu sunnah itu hal yang kadang-kala kacamatanya terbalik. Kalau seorang melihat ahlu sunnah sholat tepat waktu, dia menjaga adabnya, dia tidak mau memakan riba, dia tidak mau mendengarkan lagu-lagu, dia tidak mau ini dan itu, mungkin orang melihat kasihan, hidup kok kaku. Tapi sebaliknya kalau kita melihat secara syar'i, kita kasihan kepada mereka. Habis pun mereka dalam sesuatu yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Dan demikian pula barakallahu fikum. Kondisi mereka, kondisi umat yang terjebak dalam kesalahan. Ini sebenarnya dan seharusnya menimbulkan rasa kasihan kita kepada mereka. Dan satu sisi kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur bagaimana? Yaitu bersyukur wa yahmadullah an afahu mimma batalahum bihi. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah selamatkan diriku dari sesuatu yang telah menimpa mereka. Ini ya, Pak. Dua sisi yang tentunya harus kita perhatikan ketika melihat mereka. Apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, bahwa melihat orang yang berlaku atau orang yang berbuat salah, itu dia harus memiliki ayyanzura ila ahli al-ma'asi bi'ainain. Kata beliau, yanbaghi lana ayyuhal ikhwah an nanzura ila ahli al-ma'asi bi'ainain. Dan kita melihat pelaku kemaksiatan itu dengan dua kacamata. Yang pertama, ainu syara'. Kita melihat mereka sesuai dengan timbangan syar'i. Artinya tentunya bukan kita ketika melihat umat berbuat salah, kemudian kita melegalitas dari mana kesalahan yang mereka lakukan, bid'ah yang mereka lakukan. Lah, agama Allah itu sesuatu yang sudah baku. Yang haram adalah haram, yang syirik adalah syirik, yang bid'ah adalah bid'ah, dan yang sunnah tetap sebagai sunnah. Ada yang tidak bisa berubah. Tentunya lain permasalahan dalam permasalahan darurat. Dari perkara-perkara yang diperbolehkan itu tentunya pembahasannya lainnya. Umpamanya asal muasalnya daging babi adalah haram, tetapi dalam keadaan darurat menjadi diperbolehkan, itu tentunya pembahasan yang lainnya. Tetapi usulnya bahwa agama kita adalah agama yang baku, tidak bisa diubah. Nah, ketika melihat kemaksiatan barakallahu fikum, kita melihat dengan bi'ain syirk, benar-benar yang akan kita ingkari adalah perkara yang mungkar. Ini tentunya sisi pandang yang pertama yang harus kita perhatikan, sehingga kesalahan tetap dikatakan salah dan kebenaran adalah kebenaran. Ini hal yang tentunya kita tidak menerima tawaran. Tetapi yang kedua yang perlu diperhatikan, qadr bi'aini al-qadr. Itu ketika melihat kesalahan barakallahu fikum, kita melihat dari sisi umpamanya siapa yang berbuat salah? Kenapa asbabnya? Siapa yang berbuat salah? Dan kenapa asbabnya? Dan apa upaya yang akan kita lakukan? Dan perkara apa yang akan mendatangkan maslahat yang lebih besar? Dan semakin berkurangnya mafsadah. Ini tentunya yang perlu dan sangat perlu untuk kita perhatikan. Sehingga kata beliau, "Wa nanzuru ilaihim bi 'ainil qadar fa narhamuhum wa naruqqu lahum." Sehingga kita ketika melihat mereka, kita bisa menyayangi mereka. Oke, menyayangi mereka, mungkin kita atau tentunya jangan salah paham, menyayangi mereka berarti kemudian kita naam menanggalkan prinsip muamalah kepada orang-orang yang musir kepada kesalahan, bukan demikian. Tetapi rasa sayang dalam takaran syar'i, rasa menyayangi mereka dalam takaran syar'i, itu bagaimana kebaikan sampai kepada mereka. Mungkin kita kirimkan buku-buku kepada mereka, kemudian kita kirimkan kaset-kaset kepada mereka, kemudian kita berupaya untuk sampainya kebaikan kepada mereka. Apabila ketika kita melihat situ masa yang gelombang fitnah ini demikian banyaknya, yang kondisi itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada datang satu masa kecuali masa yang setelah itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kita melihat qallatul ilm, berkurangnya ilmu, jauhnya kita dari para ulama, berbagai kondisi yang ada pada kita. Tentunya hendaknya kita lebih berhati-hati. Sehingga kata beliau, "Wa nu'amiluhum bima narahu aqrab ila husulil maqsud wa zawalil makruh." Sehingga kita berupaya untuk melakukan sesuatu yang akan lebih mendekatkan kepada apa yang kita harapkan. Coba anda perhatikan. Hendaknya kita berupaya untuk melakukan sesuatu yang kita mengharapkan ini akan lebih mendekatkan kepada sampainya kebaikan kepada mereka. Wazawalil makruh. Dan hilangnya sesuatu yang hal itu memang kita benci secara syar'i. Tentunya ya ikhwah, seorang yang memiliki hati yang baik tidak akan berkeinginan untuk bertahannya kejelekan itu ada pada saudaranya. Dia tidak akan bangga ketika telah berhasil melihat kesalahan atau menyingkap kesalahan. Tetapi dia berupaya barakallahu fikum ketika melihat suatu kesalahan, bagaimana hilangnya kesalahan itu. Wahada, sesuatu yang sebenarnya hal yang sangat membekas dan yang akan terpancar dari seorang talibul ilmi. Artinya, jika dia talibul ilmi, benar-benar dia seorang talibul ilmi, tentunya selalu dan berharap sampainya kebaikan kepada umat. Bikhilaf jahil. Lain halnya dengan kondisi orang yang tidak mengetahui ilmu agama, tidak paham kepada ilmu agama. Jadi katakan beliau, "Bikhilaf al-jahil alladhi 'indahu ghirah." Coba bedakan dua sisi kata beliau, antara talibul ilmi dalam bersikap, yang kedua orang yang tidak memiliki ilmu tetapi memiliki ghirah, semangat dan ketumbuhan kepada agama yang tinggi. Maka kata beliau, "Al-jahil lakin laisa 'indahu ilmu." 'Indahu ghirah lakin laisa 'indahu ilmu. Memiliki ketumbuhan, semangat, tapi tidak punya ilmu. yang ada semangat. Subhanallah, ini kadang-kadang hanya akan membawa masalah yang lebih banyak. Maka kadang-kadang ya ikhwah, banyak perkara-perkara yang besar yang kadang-kadang kita lalaikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melalaikan bahwa kita ini belum lurus umpamanya dalam membaca Al-Quran. Tajwid kita belum lurus sebagaimana diharapkan saat membaca Al-Quran. Hafalan kita demikian minimnya. Ilmu agama kita demikian minimnya. Tapi kadang-kadang sikap yang dilakukan naam seakan-akan mewakili dari para ulama naam yang hakikatnya barakallahu fikum, sikap yang dilakukan bahkan akan membawa masalah. Maka beliau fadhalu ilmi ad-da'iyatu ila Allah yajib an yastamil al-hikmah. Sekali lagi beliau menegaskan bahwa seorang talibul ilm, seorang talibul ilm harus memiliki bahkan wajib bersikap bijaksana yaitu hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam koridor syar'i. Ini yang perlu kita ingat. Ada beberapa yang dinukilkan oleh beliau kisah barakallahu fikum, yang hal ini tentunya dicontohkan oleh beliau bahwa hikmah itu merupakan jalan yang terbaik selama dalam timbangan syar'i. Ketika tegas naam itu mendatangkan maslahat yang lebih besar, maka tentu dia bersikap tegas. Dan ketika kelembutan itu lebih mendatangkan maslahah, maka dia memilih jalan kelembutan dalam bersikap atau saat menyampaikan. Contoh yang pertama dicontohkan oleh Syekh yang pernah disampaikan dalam majelis ini, insyaallah, perang Badui, itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang Badui yang kencing di dalam masjid. Subhanallah. Kalau kita lihat kesalahannya sempurna ya. Seorang Badui kesalahan sempurna bagaimana? Mungkin seseorang akan berkata, mana mungkin hidup di zaman Rasulullah, mana mungkin orang yang memiliki peradaban walaupun dia Badui berani kencing di dalam apa? Masjid. Mungkin kita seharusnya berpikiran demikian, mungkin. Tapi coba anda perhatikan, kita katakan dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Pertama, membuka aurat. Tentunya orang yang kencing tidak akan mungkin tanpa membuka aurat. Yang kedua, dia berkencing atau dia membuang air kecil itu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di rumah yang paling mulia. Di rumah yang Rasulullah nyatakan salat di dalam masjid ini pahalanya berapa ya kawan? Berapa? 100? Ada tawaran lainnya? Berapa ya kawan? 1000? 10.000? Berapa ya kawan? 1000 kali lipat daripada salat yang lain di tempat yang lain. Dia membuang air kecil barakallahu fikum dan keadaan di hadapan para sahabat yang lainnya. Berarti auratnya tentunya barakallahu fikum akan terpampang di hadapan para sahabat. Dan lebih daripada itu, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam majlis yang mulia. Berbagai kesalahan yang fatal tentunya. Dan mungkin kalau kita melihat pada zaman kita sekarang, mungkin kita tidak sabar. Ada orang dari Badui Banten pemanya turun, kemudian turun, apa namanya? Maaf. Kan saya menyinggung karena di sini yang ada Badui di daerah Banten yang sering jalan-jalan tanpa alas kaki. Mungkin dia kemudian masuk, dia tidak tahan, kemudian masuk ke masjid, kemudian dua air kecil. Mungkin barakallahu fikum, kita semuanya akan takbir. Tetapi subhanallah, coba antum melihat. Ketika badu itu membuang air kecil di dalam masjid ini, maka para sahabat pun berkehendak untuk melakukan sesuatu yang tegas kepada orang badui yang kencing itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah para sahabatnya. Ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan sampai dia selesai membuang air kecilnya. Kemudian ketika dia selesai membuang air kecilnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tadbiyah dengan cara yang terbaik. Dalam catatan muka, muka yang baik. Mungkin kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan raut muka walaupun yang disampaikan benar. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu dalam keadaan faddan ghalilal qalb, kaku dan keras hatimu, lam qaddu min hawlik, niscaya mereka akan berpaling darimu. Subhanallah. Berpaling dari Rasulullah. Ajib, aneh. Seorang Rasul, dia berkata apa adanya, tapi dia bersikap keras mamanya. Jangankan kita, seorang Nabi akan ditinggalkan. Umat akan berpaling. Mungkin yang disampaikan wahyu, bahkan bukan mungkin lagi, tentu yang disampaikan adalah wahyu atau bimbingan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan raut muka yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadha al-bawl wal qadar. إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. Rasulullah menyatakan, sesungguhnya masjid ini adalah satu tempat yang tidak selayaknya untuk membuang air kotor atau untuk membuang air kecil dan kotoran di tempat ini. Tapi innama hiya li dzikrillah. Rumah ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah. Diajarkan. Tidak sekedar suatu larangan, tetapi diajarkan suatu tarbiyah. Tempat ini adalah untuk berzikir kepada Allah. Wassalat, dan tempat untuk menegakkan salat. Wa qiraatul Qur'an. Sampai kata Syekh, ara'aitum ahsana min hadhihi al-hikmah. Tidakkah anda melihat bagaimana hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi hikmah daripada yang dilakukan oleh Rasulullah ini, sikap yang demikian hikmahnya. Maka fahadha al-arabi, badui ini pun, in syaraha sadruhu, lapang dadanya, wakatanah, bahkan dia merasakan puas dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menyatakan, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi aku dan sayangi Muhammad, dan jangan sayangi orang-orang yang ada di sini selain aku dan Muhammad. Subhanallah. Wa la tarham ma'ana. Ini ya Allah. Contoh yang lainnya, kejadian yang mungkin ini sangat unik dan juga pernah disampaikan di pertemuan ini insyaallah, yaitu kejadian Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu saat dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tiba-tiba ifa'ati sa'udun min al-qaum. Pada waktu salat tiba-tiba ada orang yang bersin. menyatakan apa? Yarhamu Allah. Maka tiba-tiba faramanil qaum bi absarin. Maka tiba dua orang yang ada pada waktu mereka semuanya melihat kepadaku, mengarahkan pandangan kepada Muawiyah ibn Hakam. Pandangan mata itu beraneka ragam tentunya. Ada pandangan kagum, ada pandangan yang melecehkan. Nah, setiap kita tahu ciri-cirinya tentunya. Ada pandangan yang menunjukkan amarah, sama-sama melihat dengan mata. Pandangan melecehkan, pandangan kagum, pandangan amarah, pandangan yang pura-pura, pandangan menggoda, semua ada tentunya. Ini ya faja'alu yudri faramanil qawmi absari, mereka pun melihat dengan pandangan, tentunya pandangan marah. Kenapa ada orang yang berbicara pada waktu saat? Maka dengan serem merta, aku pun berkata, sungguh celaka aku. Kenapa kalian melihat aku seperti ini? Sampai. Naam. Mereka ketika melihat, tentunya coba perhatikan, ada orang yang bersin, kemudian Muawiyah ibn Hakam mengucapkan ya hamukallah. Maka orang-orang pun kemudian melihat dari apa yang dilakukan oleh Muawiyah ibn Hakam ini. Semuanya melihat, mengarahkan pandangan kepada Muawiyah ibn Hakam. Ketika mereka melihat, maka Muawiyah ibn Hakam pun berbicara dan menyatakan, kenapa? Kenapa kalian melihat aku seperti ini? Ketika dia berbicara, maka para sahabat yang lainnya pun faja'alu yadribu nabi aidihim ala afkhadihim. Maka mereka pun memukulkan tangan mereka di paha-paha mereka. Melihat kemudian ketika dia berbicara seperti ini, maka bertambah lagi para sahabat, orang kuat baru itu memukulkan tangan-tangan mereka di atas paha-paha mereka. Seakan-akan mereka menginginkan aku diam dalam, atau aku diam dalam sholat ini. Maka ketika selesai sholat, Muawiyah ibn Hakam menceritakan sebuah kejadian dan dia menyatakan, ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Sungguh, kata Muawiyah ibn Hakam, tidaklah aku melihat seorang mu'allim, seorang yang mengajarkan sesuatu, seorang yang mentarbiyah sesuatu, yang lebih baik caranya, melebihi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Wallahi ma kaharani wa la darabani wa la shatamani. Rasulullah itu tidak mencela aku, tidak memukulku, tidak menggertakku. Tetapi cukup Rasulullah mengingatkan aku dengan menyatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Intinya barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita harapkan kepada orang lain itu hendaknya kita upayakan sampai kepada mereka dengan cara yang terbaik. Sekali lagi, cara yang terbaik dalam bingkaian kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai beliau menyatakan kata Syekh, وإذا تأملنا ما عليه كثير من الدعاة اليوم وجدنا أن بعضهم تأخذه الغيرة حتى ينفر الناس من دعوته. لو وجد أحدا يفعل شيئا محرما لوجدته يشير به بقوة وبشدة يقول ما تخاف الله ما تخشى الله وما أشبه ذلك حتى ينفر منه. Beliau menyayangkan sikap kaku dan keras yang kadang-kala muncul dari para thullabul ilm saat mereka berkeinginan untuk mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi, tetapi dengan cara-cara yang tidak sewajarnya. Kadang-kala dia menyatakan dengan kalimat-kalimat, wallahi yang beliau contohkan di sini mungkin bagi kita hal yang biasa, tetapi bagi mereka di kalangan orang-orang Arab mungkin hal ini sangat pedas. Walaupun mungkin kita bisa berkata kepada Syekh, mungkin di tempat kita kadang-kadang lebih pedas daripada apa yang sudah dikatakan Syekh, sangat pedas. Katanya, bisyiddah, dengan kaku dia menyatakan, kenapa kamu tidak takut kepada Allah? Tidakkah kamu takut kepada Allah? Ini sudah sangat pedas. Mungkin barakallahu fi di tempat kita mungkin ada kalimat-kalimat yang mungkin lebih pedas daripada ini. Nah, yang pada akhirnya menjadikan umat lain sehingga tidak mendapatkan kemuliaan dan keagungan daripada sunnah. Apalagi barakallahu fiikum dikatakan ketika memberikan tuduhan bid'ah kepada saudara atau kepada kaum muslimin, ini tentunya perkara yang harus sangat-sangat berhati-hati. Karena sampai kepada beliau mengingatkan ketika seorang berkeinginan tentunya untuk menyatakan mubtadi' umpamanya, ini tentunya suatu kondisi yang benar-benar harus berhati-hati dan benar-benar melalui timbangan syar'i, dan yang dia melepaskan daripada emosi, dan tentunya dalam keadaan yang benar-benar dia bukan terbangkitkan apa yang dia ucapkan daripada kepentingan pribadi. Kata beliau mengingatkan adalah dicontohkan, yaitu ketika ada orang yang melihat kesalahan kemudian dia menyatakan fa'ilam taf'al fa'anta mubtadi', kalau kamu tidak melakukan berarti kamu adalah mubtadi'. Maka beliau kalimat mubtadi'in laysat hayyinatan 'ala an-nas, kata-kata mubtadi' itu ya ikhwah bukanlah hal yang ringan ketika dilontarkan dan didengarkan oleh seseorang. Tidak hal itu ringan pada setiap jiwa yang mendengarkan. Idza qala li hada sayahdusu fi sadri syai'un min al-qah. Jika pun itu dilontarkan kepadaku, kata Syekh, bahwa kamu adalah mubtadi', maka pertama yang aku rasakan, hatiku ini merasa benci dengan orang yang mengucapkan kalimat seperti itu. Li anna al-insana basharun. Manusia itu adalah manusia. Karena insana bashar. Manusia itu adalah bashar. Ini sebagai contoh yang tentunya mengingatkan kepada kita barakallahu fikum bahwa semuanya hendaknya ditempatkan pada tempat. Kita lanjutkan poin yang selanjutnya dari adab thalibul ilm secara ringkas sembari kita menunggu kedatangan Ustaz Mubarak hafizahullah ta'ala. Astagfirullah. Baik. Syafa'allah. Yaitu ay yakuna at-talib sabiran 'ala al-'ilm. Adab yang selanjutnya, hendaknya seorang talibul ilmi itu memiliki sikap sabar. Memiliki sikap sabar. Setiap harapan yang besar, di sebuah perkara yang besar, itu tentunya semakin membutuhkan perjuangan yang besar. Dan hal ini tentunya membutuhkan kesabaran. Kalau kita melihat contoh yang sangat mulia dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, maka hal itu adalah tarbiyah bagi kita dalam talabul ilm. Itu saat beliau dengan Khidir alaihi wassalatu wassalam, ketika Nabi Musa ingin mendapatkan ilmu dari Khidir alaihi wassalatu wassalam, maka Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam menempuh perjalanan yang demikian panjang dan dalam keadaan beliau adalah sahabat. Dalam keadaan beliau adalah sahabat. Ringkasnya, bahwa ilmu memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang membutuhkan kesabaran yang sangat-sangat besar. Maka dikatakan oleh beliau, ay mustabiran alaihi la yaqta'uhu wa la yamilla bal yakun mustamirran fi ta'allumihi bi qadri al-mustata'. Hendaknya dia memiliki sikap gigih, tidak berputus asa untuk meraih ilmu ini terus dengan kemampuan apa yang dimiliki. Bi qadri al-mustata'. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita untuk talabul ilmi, talabul ilmi. Dan tidak ada kemuliaan satu umat kecuali mereka terbingkai dalam imbangnya dalam semangat talabul ilmi. Ahadus sahabat, masa para sahabat, masa para tabi'in, masa para tabi'in dan adba'i tabi'in. Tapi semakin melemah. Yang pada akhirnya orang dikalahkan dengan ilmu. Bagaimana dikalahkan dengan ilmu? Semuanya dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, a'yadhumul ahadithu ayyahfaduha faqal bin ra'i faqallu wa ghallu. Mereka dilemahkan, dikalahkan dengan hadith, tidak mampu untuk menghafalkannya. Yang pada akhirnya faqal bin ra'i, mereka berkata dengan akalnya, wadhal, sehingga mereka sesat, wadhal, dan berakhirnya juga mereka menyesatkan yang lain. Artinya talabul ilmi ini sangat dan sangat membutuhkan kesabaran. Wal yasbir 'ala al-'ilm, hendaknya seorang itu benar-benar bersabar saat talabul ilm dan saat mendapatkan ilmu. Yang kadangkala meruntuhkan semangat kita atau memupuskan semangat kita dalam talabul ilm, yaitu ketergesa-gesaan kita dalam talabul ilm. Ketergesa-gesa dari sebuah harapan yang besar tapi tidak sadar. Harapan untuk cepat membaca kitab, harapan untuk dia bisa memahami Al-Quran, harapan dan harapan yang masya Allah asalnya, tetapi tidak sabar. Makanya bahkan ketidaksabaran orang dalam talabul ilmi ini menjerumuskan dalam berbagai kondisi. Menjerumuskan dalam berbagai kondisi. Ada di antara mereka yang berakhirnya meninggalkan Sampai kadang-kadang ada ungkapan sudah awam dari para tua ilmu tapi mendapatkan beban. Saya tidak mau menjadi 50 nama ada tafa'ad. Berarti dia terserah ya di semua. Lebih baik menjadi orang awam. Futur dalam talabul ilmu. Sehingga dia meninggal dalam talabul ilmu. Menganggap sudah cukup. Yang penting saya soal. Yang penting saya demikian. Bahkan kadang-kadang dia meninggalkan talabul ilmi dengan kaidah-kaidah yang salah mereka pahami. Sudahlah, yang penting apapun kondisi, yang penting saya tidak bid'ah dan tidak syirik sudah. Ini juga pikiran bid'ah seperti itu. Sudahlah, yang penting saya tidak syirik dan tidak apa? Bid'ah. Siapa yang bisa menjamin? Dan apakah kamu faham dengan syirikan? Secara terperinci. Dan apakah juga kamu faham masalah bid'ah secara terperinci? Dan bahkan sekian banyak terbukti orang yang awalnya melandaskan seperti ini, akhirnya pada awalnya mungkin dia masuk sholat, kemudian dia meninggalkan sholat. Naam. Dan pada akhirnya na'udzubillah kadang-kadang terjebak dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketidaksabaran terhadap talabul ilmi kadang-kadang menjadikan orang itu sombong terhadap ilmu yang dia miliki. Artinya bagaimana? Baru dia melangkah talabul ilmi, dia sudah menganggap bahwa apa yang dia dapatkan posisinya sama dengan al-imam Barbahari. Hum rijal wa nahnu rijal. Seakan-akan kita adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Seakan-akan kita adalah Syekh Al-Islam ibn Taimiyah. Nah, dalam keadaan itu sama belum hafal. Seakan-akan kita adalah Syekh Rabi' ibn Hadi. Dalam keadaan salat subuh selalu tertinggal. Subhanallah. Tidak salah. Makanya dikatakan oleh al-Imam Syatibi dan oleh para ulama yang lainnya, orang yang baru pertama kali melangkah talabul ilmi takabbur, itu kadang-kadang merasa sombong. Ini karena hilangnya sabar. Sekali melangkah seakan kekuat ilmu sudah ada pada dirinya semuanya. Setiap permasalahan berani ya dirinya. Ini berbahaya. Makanya sampai dikatakan para ulama, pada hakikatnya ketika seorang semakin dia belajar, semakin dia melangkah, maka dia akan merasakan dan akan menyadari bahwa dirinya semakin tidak tahu terhadap ilmu agama. Karena luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah turunkan. Sebagaimana hadis atau sebagaimana azal, contohnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, sombong, a'yadhumul akhari. Ini juga tentunya akibat hilangnya kesabaran dalam talabul ilmi. Nah, wala yam istihsara wa tahaq. Ketika seorang itu ada kejenuhan, kadang-kadang dia merasa atau kadang-kadang dia berputus asa dari apa yang dia upayakan, merasa berat. Yang sebenarnya Allah turunkan Al-Quran adalah hudan. Allah turunkan Al-Quran dalam keadaan walaqad yassarna Al-Quran lidzikr. Ketika orang bersungguh dan berupaya, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang diharapkan selama dia menunggu. Sebagaimana jalan yang telah dicontohkan sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antara sebab ketika beliau menyatakan la yanalul ilmi illa bisit, di antaranya dia sebutkan bersabar. Ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali kata beliau, dengan sabar. Ketika orang itu mampu untuk bersabar, maka insya Allah dia akan dapatkan. Ya ikhwata, turunnya wahyu itu tidak sekaligus. Dan kita bisa melihat bagaimana kerinduan yang sangat mendalam dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masa bertenggangnya turunnya wahyu. Bukannya wahyu itu turun setiap hari. Setiap hari turun wahyu, setiap hari turun wahyu. Lah. Tidak seperti ini. Kadang-kadang beberapa saat tidak turun wahyu. Sehingga kerinduan yang demikian mendalam di hati Rasulullah untuk mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengenal apa yang dimaksud ayat yang sifatnya makiyah. Dan ayat atau surah yang sifatnya apa? Madaniyah. Walakin idza kana musabiran 'ala al-'ilmi fa innahu yanalu ajra as-sabirin min wajhin. Kalau dia mau gigih dalam talabul ilmi dengan menjaga kesabarannya, beliau menyebutkan sisi, kalau bahasa kita minimalnya, tapi kita katakan itu bukan sekedar minimal. Artinya paling tidak, walaupun kita katakan ini sangat agung nilainya, yaitu seorang itu akan mendapatkan pahala orang-orang yang sabar dan menanggung sesuatu. Artinya apa? Kadang-kadang ada orang yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belajar bahasa Arab belum bisa. Tapi dia gigih belajar. Tentunya al-ajru ala qadri masyaqqa. Pahala itu sesuai dengan beratnya upaya yang dia lakukan. Semakin besar usaha dia, maka akan semakin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat, ilmu adalah fadilah, ilmu adalah fadilah. Mungkin syekh yang kita datangi adalah sama, tempatnya sama, waktunya sama, buku yang kita baca sama, kita sama-sama bersimpul di hadapannya, bisa jadi yang kita dapatkan berbeda. Tidak semua orang memiliki satu derajat dalam pemahaman ilmu agama. Coba antum lihat. Tidak sama ya, kuah dan itu yakin tentunya bagian-bagian daripada i'tiqad. Tidak sama antara Rasulullah dengan para sahabat. Tidak sama antara para sahabat dengan para tabi'in. Tidak sama antara para tabi'in dengan tabi'in dan demikian. Tidak sama antara Syekh Al-Sagir bin Taimiyah dengan Al-Imam Al-Dahabi. Dan bicara selanjutnya, tidak sama antara Syekh Al-Sagir bin Taimiyah dalam posisi ilmunya, tidak sama dengan Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab barakallahu fikum, tidak bisa dan tidak sama tentunya martabat ilmunya, derajat ilmunya tidak sama dengan Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh jujurnya. Dan tidak sama tentunya dengan apa yang diraih antara Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh dan murid-muridnya dengan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Apa yang didapatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak sama dengan apa ya? Yang diraih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan mungkin saat kita bersimpul di hadapan mereka, bahkan kondisi kita tentunya adalah kondisi saat kita bersimpul di hadapan para ulama, saat kita duduk di hadapan para ulama sekarang, maka tentunya memang tidak akan sama keadaan. Sekali lagi, ilmu adalah fadilah. Ilmu adalah fadilah. Tapi mereka semuanya telah mengerahkan sesuatu yang mulia dan contoh bagi umatnya, yaitu dalam menjaga kegigihan untuk talabul ilmi dan bersabar dalam talabul ilmi. Ini yang mereka sehingga barokah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka wariskan, itu barokah. Dan mohon maaf, apa yang kita sebutkan tadi segera suatu gambaran takaran suatu masa yang memang tentunya setiap masa itu berbeda. Setiap masa itu tentunya kondisinya berbeda. Dan yang menghambat daripada semangat untuk talabul ilmi, yang menghambat seseorang sehingga dia jatuh tidak sabar dalam talabul ilmi, sebagaimana kita katakan tadi, itu ketergesa-gesaan al-istijal untuk mendapatkan al-ilmi. Dan tidak bertadarruj, tidak menjalani fase. Ingin belajar bahasa Arab, langsung dia masuk kepada kutub nada umpamanya. Ini ketergesa-gesaan. Bagaimana mungkin akan faham? Mungkin 100 kali dia membaca, dia akan faham. Nahullah, dia belum lulus, dia ingin masuk kepada apa? Keturunan. Kitab Tauhid, dia belum lulus, belum selesai dia membaca, sudah berkeinginan untuk menyelesaikan At-Tahawi. Ingin menyelesaikan Fathul Majid. Ingin menyelesaikan Taisirul Aziz Al-Hamid. Ini yang pada akhirnya akan menjadikan kita tidak sabar. Makanya Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala selalu mengingatkan kepada para ahli sunnah, kepada para thullabul ilmi, hendaknya kita bertadarruj. Makanya kita iri sebenarnya daurah-daurah yang ada di Arab Saudi, subhanallah, mengajarkan kepada kita dalam bertadarruj dan sabar dalam talabul ilmi. Mungkin kalau kita daurah usul salatah, mungkin sepi saja. Kajian tauhid mamanya sepi. Kita memilih kadangkala menurut pikiran kita yang lebih berkelas, yang lebih wah, lebih atas, lebih keras. Pernah suatu saat dan kita berkaca dengan realita yang ada, ketika datangnya Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala di kota Madinah, sehingga para ulama meliburkan Syekh Abdul Husin Al-Abbad, meliburkan ta'limnya dan ikut duduk di majlis itu, daurah setelah kita. Dan Masya Allah yang datang demikian banyaknya, tapi subhanallah yang beliau bahas, mungkin pikiran kita, wah ini paling tidak syarh sunnah. Karena yang hadir adalah Syekh Abdul Musin, Syekh Abdul Razak, Syekh Na'am Syekh para ulama. Tapi yang dibahas adalah hadis bin ma huwa al-Islam, ma huwa al-Iman, ma huwa al-Ihsan. Mungkin kita aneh, tapi yang hadir demikian banyaknya, barakatul tauhid, barakatul. Dan ini mungkin tidak terasa aneh. Seharusnya kita lebih merasa aneh. Beberapa hari atau kalau tidak salah 7 hari. Mungkin bisa dilihat lagi. Dalam riwayat sekitar 7 hari demikian. Menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, kibar para sahabat, orang-orang yang terbaik. Abu Bakar orang yang terbaik setelah para Nabi. Kalau dengan bahasa kita sekali lagi, seharusnya menjelang wafatnya Rasulullah, Rasulullah akan menyampaikan wasiat-wasiat yang sangat khilafah, demikian-demikian. Tapi subhanallah, setelah dikumpulkan para sahabat, diwasiatkan kepada mereka dengan bahasa kita, daurah tauhid. Yang disampaikan adalah, yang disampaikan dengan bahasa kita, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai para sahabat, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Mungkin kita akan berkata atau bertanya, apakah Abu Bakar tidak mengetahui tidak bolehnya beribadah kepada berhala? Kok kenapa mesti ini yang disampaikan? Tauhid. Akunya tauhid. Makanya ya ikhwah, Syekh sekali lagi An-Najmi Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala selalu mewanti wartindaknya kita bertadarruj baca kitab tauhid, baca ulul usul tsalatsah, baca nawaqid al-islam, baca kasyus syubahat, cara mutunnya kita baca, kalau perlu kita hafalkan. Kemudian saya tidak bertindak. Demikian pula dalam permasalahan surga. Semuanya dalam tahapan. Makanya malu si kalau kita sudah 5 tahun aktif ngaji tetapi tidak hafal syurutus shalah. Malu kalau ditanya tentang arkanul Islam atau arkanul iman masih terbalik-balik. Berapa rukun iman? Yang pertama kepada Allah, yang kedua kalau tidak salah masih, nah kadang-kadang masih banyak, kalau tidak salah beriman mungkin kepada malaikatnya. Hafal satu persatu tapi tidak tepat dalam menempatkan. Ini tentunya barakallahu fiik akibat kadangkala dari kekurangan sabaran daripada kita. Kata Syekh Utsaimin, istimewa ila qaulillah. Cobalah kalian dengarkan. Cobalah kalian dengarkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan kepada nabinya untuk bersabar dalam talaqul ilm. Dikatakan, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaih. كنت تعلمها أنت ولا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين إن تلك من أنباء الغيب daripada berita-berita yang ghaib. Nuhiha yang kami wahyukan perkara itu ilaika kepada engkau. Ma kunta ta'lamuha yang tidaklah engkau sebelumnya mengetahui. Kamu ataupun kaummu sebelum ini. Maka fasbir sabarlah kamu. Innal 'aqibata lil muttaqin. Sungguh penghujung yang baik itu hanya milik orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara selanjutnya ada untuk meringkaskan, ada thalibul ilm. احترام العلماء yaitu menghormati keadaan atau posisi manzilah para ulama. Para ulama merupakan warasatul anbiya, mereka adalah pewaris karena, dan tentunya semakin besar warisan yang berhasil mereka raup, yang berhasil mereka ambil, maka kepada para juru waris seperti itu kita harus lebih menghormati. Karena asalnya tentunya ilmu itu adalah warisan. Dan yang berhasil mengambil warisan adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu para ulama. Secara ringkas di sini diingatkan bahwa wajib atas thalibul ilmi untuk menghormati posisi para ulama dan menempatkan mereka pada tempatnya. Dan hendaknya kita melapangkan dada kita dari perkara yang mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Hal ini wajib kita pahami setelah kita memahami tentang makna dari siapa para ulama. Dan mungkin antum sudah mendapatkan kriteria definisi apa dan siapa yang dikatakan oleh para ulama mungkin dalam daurah yang pernah saya ikuti juga, yaitu Salusyu. Definisi para ulama sering dan disampaikan insyaallah di tempat ini tentang makna dari para ulama. Ringkasnya bahwa kriteria siapa yang dikatakan oleh para ulama yang menyatakan mereka adalah ulama juga adalah para ulama. Ini yang perlu kita ingat. Artinya at-ta'dil itu dikembalikan kepada posisinya. Karena definisi ulama jika dikembalikan kepada umat, jika dikembalikan kepada umat, maka akan menimbulkan bala. Yang nanti pada akhirnya seseorang yang bukanlah dia itu ulama dikatakan ulama. Kalau kita melihat definisi masyarakat umum, ketika orang, kalau seorang itu sudah lulus dari para pesantren dikatakan ulama. Ini ta'dil yang seperti ini, ta'dil yang terhormat. Makanya kalau kita melihat bagaimana ujian antar sesama para ulama, itu sudah menunjukkan posisi yang ada pada mereka. Ketika Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan kepada Syekh bin Baz, beliau adalah mujaddid. Ini sudah suatu pujian yang sangat tinggi, walaupun umat-umat yang hasad membenci kepada Syekh bin Baz. Dan betapa banyaknya orang yang menuduh dan meremehkan dan menghina posisi daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah taala, sekalipun memuji Syekh Al-Albani, maka belum menyatakan ma ra'aytu tahta adim as-sama' rajulan a'lamu min hadith minhu aw kama qala. Kata beliau, tidaklah aku melihat seseorang di masa ini, tentunya orang yang lebih berilmu tentang hadis melebihi daripada Syekh Al-Albani. Pujian dari para ulama yang sangat-sangat cukup bagi kita, walaupun banyak dari kalangan umat yang merendahkan, bahkan berupaya untuk menggugurkan kehormatan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Subhanallah. Bagaimana pujian sesama mereka? Bagaimana pujian antar para ulama? hal yang sangat mengagumkan. Dan tentunya kita bagi umat, bagi umat, bagi para thullabul ilm, hendaknya benar-benar memposisikan mereka para ulama pada tempat. Kemudian beliau di sini ingin menekankan kepada kita bahwa terjadinya perbedaan di kalangan para ulama, janganlah ini menimbulkan kebencian kita kepada mereka atau menimbulkan rasa curiga kepada para ulama. Hal ini hanya akan membawa kepada hilangnya barokah atau bahkan akan menjadikan kita orang yang tidak memiliki adab kepada para ulama. Dikatakan oleh beliau ketika melihat perselisihan di kalangan para ulama, satu ungkapan yang sangat baik sebagai penutup, sebagai ungkapan yang sangat baik dari kalangan atau dari Syekh Al-Taymin rahimahullah ta'ala dalam mensikap ulama, itu para ulama ahlu sunnah, para ulama rabbaniin, para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu alim rabbani, seorang alim rabbani yang memahami kitab Allah dan yang memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang memiliki usul as-sunnah dalam kehidupan mereka. Dikatakan inna ala haula'i syabab ay yahmilu ma yajri bainal ulama min al-ikhtilaf ala husn an-niyyah wa ala al-ijtihad. Hendaknya para pemuda, para thullabul ilmi memiliki sikap yang baik dalam menghadapi yang kemungkinan akan adanya perbedaan atau sesuatu yang terjadi di kalangan para ulama dari perbedaan aqwal umpamanya. Kita hendaknya membangun atau bersikap husnudzan kepada mereka dengan menyatakan bahwa para ulama itu mereka semuanya ala husni niyah, memiliki niat yang baik, memiliki niat yang baik, wa ala ijtihad, dan para ulama mereka adalah posisinya adalah para mujtahidun yang berhak untuk berijtihad. Yang bahkan pada hakikatnya dikatakan oleh beliau suatu hal yang sangat mengagumkan dari ungkapan beliau, hal yang sangat mengagumkan adalah saat beliau menyatakan bal inni aqulu bisarah, aku secara pribadi, kata Syaitan, aku berkata bisarah, yaitu aku berpendapat dan aku berkata dengan terus terang, innar rajula, jika ada seseorang idza khalafaka, yang menyelisih kamu, bimuqtadha lidalilin indahu, ketika ada orang yang menyelisih kamu, tentunya ingat ketika usul yang menyelisih kita adalah ahlus sunnah, ingat ketika yang menyelisih kita atau yang melihat yang terjadinya perbedaan di kalangan para ulama, kriteria mereka adalah benar-benar para ulama, mereka adalah ahlus sunnah, Jadi kalau ada seorang ulama terjadi perbedaan menyelisihi yang lainnya, selama terjadinya perbedaan itu adalah bimuktadha li dalilin. Di perbedaan setiap mereka memiliki pendapat atau memiliki dalil. Satu membawa dalil dan satu membawa dalil. Setiap mereka membawa dalil. Dan setiap mereka tentu memahami sesuai dengan kandungan dalil. Satu orang membawa dalil, mereka memahami dengan apa yang mereka paham. Jadi kaidah-kaidah yang tentunya sesuai atau pada kapasitas. Dan ini juga memahami dengan kaidah-kaidah yang mereka miliki dan mereka juga tentunya pada kapasitasnya. Tapi kemudian terjadi perbedaan dalam menentukan suatu pendapat, tetapi hakikatnya kata beliau, فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ لَكَ بِالْحَقِيقَةِ. Hakikatnya ada satu sisi yang sama, yaitu mereka itu adalah orang yang sesuai kondisinya dengan kita. Artinya hakikatnya kata beliau, mereka itu memiliki jalan yang sama kepada kita. Mereka itu mencocoki kita. Mungkin kita berkata, apa maknanya? Kenapa dikatakan mencocoki kita? Kenapa si fulan, kenapa syekh ini mencocoki syekh? Bukankah qaulnya itu berbeda? Kenapa dikatakan mencocoki? Karena kata beliau, لأن كل منكما طالب للحقيقة. Hakikatnya, setiap para ulama yang berpendapat itu tentunya adalah berkeinginan untuk mencari yang hak. Berkeinginan untuk mencari yang hak. فبالتالي فالهدف واحد. Maka dengan sendirinya tujuannya adalah satu. Tujuannya adalah satu, mencari yang hak. Mencari yang hak. Syekh fulan, mungkin dengan bahasa mudahnya kita gampangkan, mungkin Syekh bin Baz memiliki pendapat demikian, Syekh Al-Albani memiliki pendapat demikian. Secara zahir terjadi perbedaan, tetapi hakikatnya tujuan mereka, hadas mereka satu, yaitu mencari yang hak. Hal yang seperti ini yang harus kita hormati. Fahuwa idzan lam yukhalifka ma dumta tuqirru annahu innama khalafaka bimuqtada ad-dalil 'indah. Maka hakikatnya sebenarnya seorang ulama itu tidaklah mereka menyelisih yang lainnya selama, sekali lagi, selama yang mereka itu membawa dalil dan memahami dalil sesuai dengan pemahaman mereka, dengan kaedah-kaedah yang ada pada mereka. Maka pada hakikatnya kata beliau, fa'ain al-khilaf. Fa'ainah al-khilaf. Kalau kita bisa melihat seperti ini, sebenarnya tidak ada perbedaan. Mungkin hal ini kita akan memahami apa yang dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullah ta'ala tentang macam-macam atau keanekaragaman dari al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf ada tiga. Al-ikhtilaf khilaf al-qadha, khilaf yang sifatnya paradoksi yang kita tidak bisa membuka dalam kita. Kata Imam Syatibi, al-khilaf al-qadha, yaitu khilaf yang paradoksi yang kita enggak bisa menerima. Kita enggak bisa membuka hati kita. Bagaimana kita bisa membuka hati dengan orang yang menyatakan bahwa Abu Bakar adalah sahabat? Bagaimana kita bisa membuka hati dengan orang yang menyatakan Allah itu tidak memiliki sifat-sifat? Ini khilaf al-qadha. Khilaf yang kedua, khilaf al-tanawwu', khilaf al-tanawwu', yaitu khilaf surahnya adalah beda tetapi hakikatnya adalah keanekaragaman dalam beramal yang semuanya adalah sahih. Contohnya orang yang rukuk dia membaca subhanak, membaca apa? Subhanakallahumma wa hamdika Allahumma ighfir, Allahumma ighfir. Ada yang membaca apa? Yang lainnya? Subhana rabbiyal azim. Ada yang membaca? Banyak tentunya. Ada yang membaca doa iftitah dengan Allahumma ba'id baini. Ada yang membaca Allahumma inni wajjahtu, ada yang membaca dengan yang lainnya. Selama semuanya adalah tsabit dan semua yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah hal yang baik. Bahkan kata Syekh Albani, yang paling berbahagia adalah ahli hadis. Karena dia bisa merasakan semuanya. Kadang-kadang dia beramal dengan ini, kadang-kadang dia beramal dengan ini. Selama semuanya adalah sahih. Yang ketiga adalah khilafut tanawwu'. Khilaf tanawwu'. Maaf, khilaful fahm. Khilaful fahm. Khilaf dari sisi pemahaman. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Imam, yang kita wajib untuk berlapang dada dalam permasalahan. Wajib untuk berlapang dada. Bahkan dalam ijabatus sa'il, sampai-sampai Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam tingkatan, selama memang kapasitasnya adalah ahli hadis, kita harus menghormati ketika seorang itu mungkin dia menghasankan hadis dalam keadaan kita mungkin melemahkan hadis, sampai dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam khilaf al-fahm ini, perbedaan para ulama dalam tashih wa tad'if, selama mereka adalah orang yang memang pada tempatnya. Ini yang dicontohkan oleh Syekh Muqbil dan juga dicontohkan oleh para ulama yang lainnya, sebagaimana dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdillah Al-Imam, yaitu dalam beberapa permasalahan fiqih, dan juga dicontohkan oleh Syekh Utsaimin umpamanya dalam khilaf al-fahm ini, dalam permasalahan bersedekah atau tidak bersedekah setelah ruku. Tidak boleh kita bersempit dada kemudian kita terjadi perselisihan, kemudian kita menghajar ataupun melakukan hal-hal yang keluar daripada bimbingan syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, dan semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi. Dan sebelumnya saya minta maaf, yang seharusnya jadwalnya adalah Ustaz Ja'far, tapi beliau sakit, juga sakit syafa'allah, jadi mengisi kosongan kita jadi melanjutkan adab talibul ilm. Dan semoga ada manfaatnya, dan jika ada kesalahan maka tolong diingatkan, dan jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dari ilmu yang kita dapatkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.